Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 377. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Keempat, bahwa adanya tutup dan kegemarannya pada penutup itu ialah karena bencinya kepada celaan manusia dari segi menyakitkan tabiatnya. Maka sesungguhnya celaan itu menyakitkan hati sebagaimana pukulan menyakitkan badan. Takutnya kesakitan hati dengan celaan tidaklah haram. Dan tidaklah manusia menjadi maksiat dengan sebab yang demikian. Sesungguhnya manusia itu menjadi maksiat apabila dirinya gundah daripada celaan manusia. Dan dirinya itu mengajaknya kepada yang tidak diperbolehkan karena menjaga daripada celaan manusia itu. Dan tiadalah wajib atas manusia bahwa ia tidak bersusah hati dengan celaan makhluk dan tidak merasa pedih dengan celaan itu. Ya, semuanya kebenaran itu ialah bahwa hilang daripadanya penglihatannya pada makhluk. Lalu sama padanya orang yang mencela dan yang memuji. Karena diketahuinya bahwa yang memberi madarat dan manfaat adalah Allah. Dan bahwa hamba-hamba itu semua adalah lemah. Yang demikian itu adalah sedikit sekali. Dan kebanyakan tabiat manusia ialah merasa pedih dengan celaan. Karena padanya ada perasaan dengan kekurangan. Dan kadang-kadang merasa sakit dengan celaan itu. Terpuji apabila pencela itu dari orang yang bermata hati atau ahli basiroh dalam agama. Karena mereka itu adalah saksi-saksi Allah dan celaan kepada mereka itu menunjukkan celaan kepada Allah Ta'ala. Dan di atas kekurangannya pada agama. Maka bagaimana ia tidak bersedih dengan yang demikian? Ya, kesusahan yang disusahkan ialah bahwa ia susah karena hilangnya pujian dengan warok. Seakan-akan ia suka dipuji dengan sebab waroknya. Dan tidak boleh ia suka dipuji dengan ketaatan kepada Allah. Maka dengan demikian, dia itu menuntut dengan ketaatan kepada Allah akan pahala dari yang lain dari Allah. Maka jikalau ia mendapati yang demikian pada dirinya, niscaya harus ditantangnya dengan kebencian dan penolakan. Adapun benci kepada celaan dengan kemaksiatan dari segi tabiat, maka tiada tertela. Maka baginya boleh menutupkannya untuk menjaga diri yang demikian. Dan tergambarlah bahwa hamba itu berada dari segi tiada menyukai pujian, akan tetapi benci kepada celaan. Dan maksudnya ialah bahwa ia ditinggalkan oleh manusia dari pujian dan celaan. Maka banyaklah orang yang sabar dari kelezatan pujian dan tiada sabar di atas kepedihan celaan. Karena pujian itu mencari kelezatan dan tiada adanya kelezatan itu tidaklah memedihkan hati. Adapun celaan, maka itu memedihkan hati. Maka mencari pujian di atas ketaatan itu adalah mencari pahala di atas ketaatan pada masa sekarang. Dan kebencian kepada celaan di atas perbuatan maksiat, maka tiada yang dijaga padanya kecuali satu perkara, yaitu bahwa ia disibukkan oleh kesusahannya dengan dilihat manusia kepada dosanya daripada dilihat oleh Allah. Maka yang demikian itu adalah sangatnya berkekurangan pada agama. Akan tetapi, seyogialah kesusahan itu dengan dilihat oleh Allah. Dan celaan Allah kepadanya itu lebih banyak. Kelima, bahwa ia tiada menyukai celaan dari segi bahwa pencela itu telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan perbuatannya itu. Dan ini setengah dari iman. Dan tandanya bahwa ia tiada menyukai juga celaan itu bagi orang lain. Maka kesakitan itu tiada berbeda di antara dia dan orang lain, kecuali kesakitan dari segi tabiat. Keenam, bahwa ia menutup yang demikian supaya tidak dimaksudkan dengan kejahatan apabila dosanya sudah diketahui orang. Dan ini adalah dibalik kepedihan celaan. Maka sesungguhnya celaan itu memedihkan dari segi dirasakan oleh hati dengan kekurangan dan keburukan, walaupun orang yang dirasa aman dari kejahatannya. Kadang-kadang ditakuti kejahatan orang yang melihat kepada dosanya disebabkan oleh suatu sebab. Maka baginya menutupkan yang demikian untuk menjaga daripadanya. Ketujuh, malu semata-mata. Maka malu itu adalah semacam kepedihan dibalik kepedihan celaan dan maksud jahat. Dan malu itu suatu akhlak atau budi pekerti mulia yang timbul pada permulaan masa kecil, manakala telah bersinar padanya nur akal. Lalu ia malu dari perbuatan-perbuatan kecil apabila dipersaksikan orang daripadanya. Dan itu adalah sifat terpuji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu baik semua. Diriwayatkan Muslim dari Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu suatu cabang dari iman. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak datang selain dengan kebajikan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang pemalu dan penyantun. Diriwayatkan At-Tabarani dari Fatimah dan Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Maka orang yang berbuat fasik atau dosa dan tidak menghiraukan bahwa kefasikannya itu kelihatan kepada manusia, maka dia telah mengumpulkan kepada fasik akan kebinasaan diri, tebal muka dan tidak malu, maka itu keadaannya lebih berat daripada orang yang menutupi dosanya dan merasa malu. Kecuali bahwa malu itu bercampur dengan riya dan sangat menyerupai dengan riya. Sedikitlah orang yang memperhatikan yang demikian. Dan setiap orang yang berbuat riya itu mendakwakan bahwa dia itu malu. Dan sebab dibaguskannya ibadah itu ialah malu kepada manusia. Dan yang demikian itu dusta. Akan tetapi malu itu justru tingkah laku yang tergerak dari tabiat mulia. Dan digoncangkan akan kemudiannya oleh panggilan riya dan panggilan ikhlas. Dan tergambarlah bahwa ikhlas bersama dengan riya. Dan tergambarlah bahwa ia berbuat riya bersama ikhlas. Penjelasannya ialah bahwa orang yang mencari dari temannya pinjaman dan dari dirinya sendiri tiada akan bermurah hati dengan meminjamkannya, kecuali bahwa ia merasa malu daripada menolaknya. Dan ia tahu jikalau ia mengirim kabar dengan lisan orang lain atau tidak disampaikannya sendiri, niscaya ia tidak merasa malu. Dan ia tidak meminjamkan karena riya dan tidak karena mencari pahala. Maka baginya ketika itu ada beberapa hal. Salah satu daripadanya bahwa ia berbicara dengan lisan, menolaknya dengan terus terang. Dan ia tidak memperdulikan akan akibatnya. Maka orang tersebut dapat dikaitkan kepada kurang malu. Dan ini adalah perbuatan orang yang tiada mempunyai malu. Sesungguhnya orang yang malu, ada kalanya ia mencari alasan atau ia memperutangkan. Jikalau ia berikan, maka tergambarlah baginya tiga keadaan. Pertama, bahwa ia mencampurkan riya dan malu dengan menggalakkan riya, maka buruklah padanya penolakan. Lalu ia menggalakkan goresan riya dan mengatakan, seyogialah engkau berikan, sehingga engkau disanjung dan dipuji. Dan tercerlah namamu dengan sifat pemurah. Atau seyogialah engkau berikan, sehingga engkau tidak dicela dan tidak dikatakan kikir. Maka apabila ia berikan, maka sesungguhnya ia berikan dengan riya. Dan yang menggerakkan riya itu, ialah menggelagaknya malu. Kedua, bahwa sukar baginya menolak disebabkan malu. Dan kekalah pada dirinya sifat kikir. Lalu sukarlah memberi. Maka ia gerakkan pemanggil ikhlas. Dan berkata kepadanya bahwa bersedekah dengan satu dan meminjamkan dengan 18, maka padanya pahala besar yang memasukkan kegembiraan kepada hati teman. Dan yang demikian itu terpuji pada sisi Allah Ta'ala. Lalu bermurahlah diri dengan memberikan karena yang demikian. Maka ini orang yang ikhlas, yang digerakkan oleh malu akan keikhlasannya. Ketiga, bahwa ia tiada mempunyai keinginan pada pahala, tiada takut dari celaan, dan tiada suka kepada pujian. Karena jikalau orang meminta padanya dengan cara surat menyurat atau murasalah, niscaya tidak akan diberikan. Maka diberikannya itu adalah disebabkan malu semata-mata, yaitu apa yang didapatinya dalam hatinya dari kepedihan malu. Dan jikalau tidak malu, niscaya ditolaknya. Dan jikalau datang orang kepadanya, yang ia tidak malu kepada orang itu dari orang asing atau orang-orang yang hina, niscaya ditolaknya, walaupun banyak pujian dan pahala padanya. Maka inilah yang semata-mata malu, dan tidak ada ini selain daripada hal-hal kekejian seperti pikir dan mengerjakan dosa. Orang yang berbuat riya itu merasa malu juga dari perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan atau mubahat. Sehingga, jikalau ia terlihat berjalan dengan cepat-cepat, maka ia kembali kepada ketenangan. Atau ia sedang tertawa, maka ia kembali dengan menahan tawanya. Dan ia mendakwakan bahwa yang demikian itu malu. Padahal itulah riya yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa sebagian riya itu lemah, dan itu benar. Dan yang dimaksudkan ialah malu dari apa yang tidak keji, seperti malu daripada memberi nasihat kepada manusia dan mengimami manusia pada salat. Itu adalah terpuji pada anak-anak dan kaum wanita, dan pada orang yang berakal itu tidak terpuji. Kadang-kadang Anda menyaksikan perbuatan maksiat dari seorang tua, lalu Anda malu dari ketuaannya itu menentangnya. Karena di antara mengagungkan Allah ialah memuliakan orang tua muslim. Malu ini adalah baik. Dan yang lebih baik daripadanya ialah bahwa Anda malu kepada Allah. Maka Anda tidak menyia-nyiakan amar ma'ruf. Orang kuat itu mengutamakan malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Dan orang lemah itu kadang-kadang tidak sanggup yang demikian. Maka inilah sebab-sebab yang karenanya boleh menutupkan segala perbuatan keji dan dosa. Kedelapan, sambungan dari yang ketujuh sebelum tiga keadaan di atas. Ia takut dari kelihatan dosanya itu, bahwa orang lain berani mengerjakan dosa tersebut dan mengikutinya. Dan alasan yang satu ini saja adalah yang berlaku pada memperlihatkan taat. Dan itulah ikutan atau kutwah. Dan yang demikian itu khusus bagi imam-imam atau pemuka-pemuka masyarakat, atau orang yang menjadikan ikutan orang lain. Dan dengan alasan ini, seyogialah pula orang yang berbuat maksiat itu menyembunyikan juga perbuatan maksiat kepada keluarga dan anaknya, karena mereka akan mempelajari daripadanya. Maka pada menutupkan dosa itu, 8 halaman ini, dan tiada pada melahirkan taat itu halangan, selain satu halangan ini. Dan manakala ia bermaksud dengan menutupkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, untuk menghayalkan kepada manusia, bahwa dia itu orang warok, niscaya adalah dia itu orang yang berbuat riya, sebagaimana apabila ia maksudkan yang demikian dengan melahirkan taat. Jikalau Anda bertanya, bahwa bolehkah bagi hamba itu menyukai pujian manusia kepadanya, disebabkan dia itu orang baik atau orang soleh, dan cintainya mereka kepadanya disebabkan baiknya itu. Dan sesungguhnya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukilah aku kepada sesuatu yang dikasihi Allah akan daku dan dikasihi aku oleh manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zuhudlah di dunia, niscaya engkau dikasihi oleh Allah, dan lemparkanlah kepada mereka harta benda dunia itu, niscaya mereka mencintai engkau. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Maka kami menjawab, bahwa sukanya engkau untuk dikasihi manusia kepada engkau itu kadang-kadang diperbolehkan atau mudah, kadang-kadang terpuji, dan kadang-kadang tercela. Yang terpuji ialah bahwa engkau menyukai yang demikian untuk engkau mengetahui kecintaan Allah kepada engkau. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menyukai seseorang hamba, niscaya disukakan hamba tersebut dalam hati hamba-hambanya. Dan yang tercela ialah bahwa engkau menyukai kecintaan dan pujian mereka kepada haji engkau, perang fadil engkau, salat engkau, dan kepada taat itu sendiri. Maka sesungguhnya yang demikian itu tuntutan ganti atas ketaatan kepada Allah Ta'ala yang segera selain pahala yang diberikan oleh Allah. Dan yang diperbolehkan atau mubah ialah bahwa engkau menyukai mereka dan menyukai engkau karena sifat-sifat yang terpuji, selain taat-taat yang terpuji yang tertentu. Maka kecintaan engkau akan yang demikian adalah seperti kecintaan engkau kepada harta, karena memiliki hati itu jalan pada maksud, seperti memiliki harta. Maka tiada berbeda di antara keduanya. Penjelasan, meninggalkan taat karena takut riya dan masuk bahaya. Ketahuilah bahwa di antara manusia ada orang yang meninggalkan amal karena takut bahwa dia menjadi orang berbuat riya. Dan itu adalah salah dan sesuai dengan setan. Akan tetapi yang benar mengenai apa yang ditinggalkan dari amal dan yang tidak ditinggalkan karena takut bahaya ialah apa yang akan kami sebutkan di ini, yaitu bahwa taat itu terbagi kepada yang tiada lezat pada taat itu sendiri, seperti sholat, puasa, haji, dan perang sabil. Semuanya itu penderitaan dan mujahadah. Sesungguhnya dapat menjadi lezat atau enak dari segi bahwa taat tersebut akan menyampaikan kepada pujian manusia. Dan pujian manusia itu lezat atau enak. Dan yang demikian itu ketika dilihat oleh manusia kepadanya. Dan kepada apa yang lezat. Dan itu lebih lezat. Dan itu lebih banyak. Yang tidak terbatas kepada badan saja. Akan tetapi menyangkut dengan makhluk seperti jabatan khalifah atau penguasa, jabatan hakim atau qadhi, memperoleh wilayah kekuasaan, kebangsawanan, mengimami sholat, menasihati orang, mengejar, membelanjakan harta kepada makhluk, dan lain-lain yang besar bahaya padanya, karena menyangkut dengan makhluk, dan karena padanya ada kelezatan. Bagian pertama, ialah perbuatan taat yang harus bagi badan, yang tiada menyangkut dengan orang lain, dan tiada lezat pada taat itu sendiri, seperti puasa, sholat, dan haji. Maka bahaya riak padanya ada tiga. Pertama, yang masuk sebelum amal itu mulai. Maka riak itu menggerakkan untuk memulainya karena dilihat manusia. Dan tidak ada persamaan dengan itu yang digerakkan oleh agama. Maka ini termasuk yang seyogianya ditinggalkan. Karena itu maksiat dan tidak ada taat padanya. Sesungguhnya itu dipakai dengan bentuk taat pada mencari kedudukan. Jikalau sangguplah manusia menolak dari dirinya penggerak riya dan mengatakan kepada dirinya, apakah engkau tidak malu kepada Tuhan engkau? Engkau tidak bermurah hati dengan amal karmanya, dan engkau bermurah hati dengan amal karma hamba-hambanya, sehingga tertolaklah penggerak riya dan diri itu bermurah hati dengan amal karena Allah. Sebab siksaan bagi diri atas goresan riya dan penutupan dosa atau kafaroh. Maka dalam hal yang tersebut tadi, hendaklah ia berbuat dengan amal itu. Kedua, bahwa ia tergerak karena Allah. Akan tetapi dilintangi oleh riya serta penunaian ibadah dan permulaannya. Maka tiada sikilah amal itu ditinggalkan. Karena ia telah memperoleh penggerak keagamaan, maka hendaklah ia masuk dalam amal itu, dan hendaklah ia bermujahadah melawan dirinya atau nafsunya pada menolak riya, dan menghasilkan keikhlasan dengan pengobatan-pengobatan yang telah kami sebutkan dahulu, dari mengharuskan diri membenci riya dan segan menerimanya. Ketiga, bahwa ia mengingkatkan amal di atas keikhlasan. Kemudian datang riak dan pengajak-pengajaknya. Maka sehingga ia bermujahadah dan menolaknya. Dan tidak ditinggalkan amal supaya ia kembali kepada ikatan ikhlas. Dan ia mengembalikan dirinya kepada keikhlasan itu dengan kekerasan. Sehingga ia tidak menyempurnakan amal itu. Sehingga ia dapat menyempurnakan amal itu. Karena setan sesungguhnya mengajak engkau pertama-tama kepada meninggalkan amal. Maka apabila tidak engkau perkenankan dan engkau terus mengerjakan amal itu, lalu diajaknya engkau kepada riya. Maka apabila tidak engkau perkenankan dan engkau tolak, lalu ia mengatakan kepada engkau, amal ini tidak murni, engkau itu berbuat riya, dan kepayahanmu sia-sia. Maka apa faedahnya bagi engkau pada amal yang tiada ikhlas padanya? Sehingga setan itu membawa engkau dengan demikian kepada meninggalkan amal. Maka apabila amal itu engkau tinggalkan, sesungguhnya engkau telah menghasilkan maksud setan. Contoh orang yang meninggalkan amal karena takut ia menjadi orang yang berbuat karena riya adalah seperti orang yang diserahkan kepadanya oleh tuannya tepung gandum, yang di dalamnya ada biji-biji gandum. Tuannya itu mengatakan, bersihkanlah tepung gandum ini dari biji-bijinya dan bersihkanlah sehingga bersih benar-benar. Lalu orang itu meninggalkan pokok pekerjaan dan mengatakan, aku takut. Jikalau aku kerjakan bahwa gandum itu tidak bersih benar-benar. Lalu ia tinggalkan, tidak dikerjakannya karenanya. Maka itu adalah meninggalkan keikhlasan serta pokok pekerjaan atau amal. Maka tiada arti baginya. Dan termasuk dalam golongan ini, bahwa ia meninggalkan amal karena takut kepada manusia yang mengatakan bahwa dia itu berbuat dengan riya. Maka mereka itu telah berbuat maksiat kepada Allah dengan demikian. Dan ini termasuk sebagian dari tipu daya setan. karena dia pertama-tama telah jahat sangka kepada orang-orang muslim dan tidak menjadi haknya bahwa ia menyangka kepada mereka akan yang demikian. Kemudian, jikalau ada yang demikian itu, maka tidaklah mendatangkan madarat perkataan mereka kepadanya dan menghilangkan pahala ibadah. Dan meninggalkan amal karena takut dari perkataan mereka bahwa itu perbuatan riya, maka itulah riya yang sebenarnya. Jikalau tidak ada kesukaan kepada pujian mereka dan takutnya dari celaan mereka, maka apalah kiranya baginya dengan perkataan mereka itu yang mengatakan bahwa ia berbuat riya, atau mereka mengatakan bahwa dia ikhlas. Dan apakah bedanya antara dia meninggalkan amal karena takut dikatakan bahwa dia berbuat karena riya, dan antara dia berbuat dengan baik amal itu karena takut daripada dikatakan bahwa dia itu lalai lagi lengah. Akan tetapi, meninggalkan amal itu lebih berat dari yang demikian. Ini semua adalah tipu daya setan kepada hamba-hamba Allah yang bodoh. Kemudian, bagaimana ia mengharap bahwa ia dapat melepaskan diri dari setan dengan meninggalkan amal, dan setan itu tidak melepaskannya. Bahkan setan itu mengatakan kepadanya, sekarang manusia mengatakan bahwa engkau meninggalkan amal supaya dikatakan orang bahwa dia itu orang yang ikhlas, tidak mengingini terkenal atau syukra. Maka memerlukan engkau dengan yang demikian kepada melarikan diri. Maka jikalau engkau melarikan diri dan engkau masuk ke suatu jalan di bawah tanah, niscaya telah dilemparkan dalam hati engkau kemanisan dikenal oleh manusia untuk menzuhudkan engkau, larinya engkau dari mereka dan penghormatan mereka kepada engkau dengan hatinya di atas yang demikian. Maka bagaimanakah engkau dengan melepaskan diri daripadanya? Bahkan tiada terlepas daripadanya selain dengan engkau mengharuskan hati mengenal bahaya riya. Dan yaitu bahwa riya itu sesungguhnya suatu kemadharatan di akhirat dan tiada bermanfaat di dunia. Supaya engkau dapat mengharuskan kebencian dan keengganan kepada hati engkau, dan engkau terus menerus serta yang demikian atas amal. Dan engkau tiada mempedulikan walaupun musuh itu menikam sebagai tikaman tabiat. Maka sesungguhnya yang demikian itu tiada akan putus. Dan meninggalkan amal karena yang demikian akan menarik kepada tidak ada kerja atau dihalah, dan meninggalkan amal kebajikan atau al-khairat. Maka selama engkau memperoleh penggerak keagamaan kepada amal, maka janganlah engkau meninggalkan amal. Dan bermujahadahlah melawan gerisan riya. Dan hariskanlah bagi dirimu malu kepada Allah apabila engkau diajak oleh diri atau nafs engkau kepada menggantikan pujian kepada Allah dengan pujian kepada makhluk, dan dia itu melihat kepada hati engkau. Dan jikalau makhluk itu melihat kepada hati engkau dan engkau menghendaki pujian mereka, niscaya mereka akan mengutuk engkau. Bahkan jikalau engkau sanggup menambahkan pada amal, akan malu kepada Tuhan engkau dan siksaan bagi diri engkau. Maka berbuatlah. Jikalau setan mengatakan kepada engkau bahwa engkau itu berbuat dengan riya, maka ketahuilah akan bohong dan tipuan setan itu dengan apa yang engkau peroleh pada hati engkau dari kebencian kepada riya, enggan menerima riya, takutnya engkau kepada riya, dan malunya engkau kepada Allah Ta'ala. Jikalau engkau tidak mendapati dalam diri engkau, dalam hati engkau, kebencian kepada riya dan takut kepada riya, dan tidak ada penggerak keagamaan, akan tetapi semata-mata penggerak riya yang ada, maka tinggalkanlah amal itu pada keadaan yang demikian. Dan itu adalah jauh dari kebenaran. Maka siapa yang masuk pada amal karena Allah, niscaya tidak dapat tidak bahwa ada padanya pokok maksud pahala.